Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab kitabatil ilm, bab tentang penulisan al-ilmu. Al-Imam al-Bukhari memiliki sebuah kaidah atau kebiasaan dalam sahihnya, apabila menyebutkan suatu bab tanpa menjazm, tanpa memastikan hukum dari bab tersebut, menunjukkan bahwa dalam permasalahan tersebut ada khilaf. Ya. Maka bab ini termasuk bagian dari itu. Ketika Imam Bukhari hanya menyebutkan bab kitabatul ilm, tidak menyebutkan apa hukum kitabatul ilm, menulis ilmu, berarti sempat ada dahulu dari kalangan para ulama, dari kalangan para salaf, tentang hukum menulis al-ilmu, terkhusus penulisan al-hadith. Maka disebut al-Hafidz Ibn Hajar, Tariqatul Bukhari fil ahkam allati yaqau fiha al-ikhtilaf alla yajzima fiha bi syai'in. Tariqahnya Al-Bukhari dalam ahkam, hukum-hukum yang di mana di situ terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka Al-Bukhari la yajzim fiha bi syai'in, tidak menjazm, tidak memastikan apa hukumnya. Bal yuriduha al-ihtimal. Bahkan Al-Imam Bukhari membawakan hukum tersebut atau membawakan permasalahan tersebut alal ihtimal. Ya, seperti ini. Artinya menyebutkan permasalahan, menyebutkan babnya tanpa ada kepastian apa hukumnya. Artinya bukan berarti Al-Imam Bukhari tidak memiliki pendapat dalam permasalahan ini, tetapi yang perlu dipahami, ketika di situ ada permasalahan khilaf, baru Al-Imam Bukhari tidak menjazm hukum dari permasalahan tersebut. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Waqi'. Waqi' huwa Ibn Jarrah. شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي اشتكى إليه الشافعي رحمه الله تعالى وقال الشافعي اشتكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي وقال فإن العلم نور wa nurullah la yu'ta li'asin. Ini al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, salah satu dari masyaikh al-Imam Syafi'i. Dan di mana al-Imam Syafi'i pernah ketika itu mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau rahimahullah. Maka kemudian kata al-Imam Syafi'i, maka al-Imam Waqi' arsyadani ila tarkil ma'asi, memberikan nasihat, memberikan petunjuk tentang permasalahan ini dengan untuk jangan terjatuh dalam kemaksiatan, untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan, karena sungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Wa yuqawwi hadza qawluhu subhanahu wa ta'ala Yang memperkuat hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan, memberikan ta'lim, memberikan ilmu kepada kalian. Hadza huwa waqi'. An Sufyan. Sufyan huwa ats-Tsauri. Imam min a'immatil ahli sunnah wal hadis. Rasul imam bukan hanya dalam permasalahan akidah tapi juga dalam permasalahan hadis. Ats-Tsauri. Naam. Al-qail laula hadhihi ad-dananir latamandala binal muluk. Wa hakadha al-ulama. La farata fid dunya wa la afrata fiha. Tidak kemudian bermudah-mudahan akhirnya meninggalkan dunia, tapi juga tidak berlebihan dalam mengambil bagian dunia. Nah, kalau bukan karena uang ini, dinar-dinar ini, la tamandala binal muluk. Ketika seorang melihat Imam Tsauri atau Imam Sufyan Ats-Tsauri di tangannya ada segenggam uang dinar. Dinar itu berarti dari emas. Ma hadza ya Abu Abdillah? Nah. Apa ini wahai Abu Abdillah? Maka jelaskan oleh Tsauri, kalau bukan karena uang ini, la tamandala binal muluk, kita dibuat ingus, dibuat sapu tangan oleh para raja. Nah, artinya di sini ketika itu kita mengetahui bahwa pemerintahan Islam betul-betul memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan para ulama. Kaum muslimin diberi jatah, apalagi para ulama, tidak dari Baitul Mal. Tapi tentunya kita mengetahui, karena mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan, terkadang mereka menginginkan dari para ulama untuk mendapatkan fatwa-fatwa yang membolehkan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka, para raja-raja kehendaki. Nah, dan tentu ujiannya besar ketika seorang mendapatkan uang, mendapatkan bantuan dari siapapun, pasti tabiatnya akan cenderung kepada orang tersebut. Nah, dan ini lumrah. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan orang yang berbuat baik kepada kita, tentunya kita berbuat baik kepada dia. Namun apabila ternyata yang berbuat baik kepada kita orang-orang yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kita menyimpang dan yang lain-lainnya, atas dasar ini kemudian para ulama melarang seseorang menerima bantuan daripada hizbiyah dan ahlul bidah. Bukan karena nafsul mal, bukan karena harta itu sendiri, karena hartanya halal-halal. Pemberian hatta dari Yahudi. Waman Yahud. Siapa itu Yahud? Mereka orang-orang yang banyak bermuamalah dengan riba. Sekian banyak mayoritas dari mereka adalah para rentenir. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menerima hadiah. Nah, dari mereka. Barakallahu fikum. Namun apabila dikhawatirkan, maka jangan kita menerima bantuan dari mereka karena memang kecenderungan hati akan cenderung kepada orang yang berbuat baik pada kita. Nah, an Mutarrif. Mutarrif huwa Ibnu Tarif. Mutarrif Ibnu Tarif. An Syabi wa huwa Amr Ibnu Syarahil wa huwa alladhi kana la yaktub as-sauda 'ala al-baydha. Hadha huwa Syabi. Nah, Karena la yaktub as-sauda al-bayda was-sauda hiya al-habr tinta wal-bayda hiya al-awraq, enggak menulis. La quwwata hifdhihi, saking kuatnya hafalannya, dengar hadis hafal. Nah, tidak menulis kemudian dicatat dan yang lainnya. Hadza huwa Syabi rahimahullah. Imam min ahli Syam. Hadza huwa Syabi dari negeri Syam. Nah, negeri Syam dan negeri Yaman, kedua negeri yang didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Barakah Allahumma barik fi Syamina. Allahumma barik fi Yamanina. Akamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman. Nah. An Abi Juhaifah wa Abu Juhaifah huwa Wahab As-Suwai sahabiyun. Wahab As-Suwai. Qala qultu li Ali, hal indakum kitab? Kata Abu Juhaifah, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah di sisi engkau memiliki ada kitab, yaitu sebuah al-awraq, di situ tertulis catatan atau kumpulan ilmu yang beliau dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib, sahabiyun jalil ahadul khulafa ar-rasyidin walahu minal fadail kathirah. Wahyu alladhi qala fihi ar-rasul alaihi salatu wasalam la utiyana ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Nah, dalam sebuah peperangan ar-rasul alaihi salatu wasalam memberikan bendera tampuk kepemimpinan kepada seseorang agar menjadi pemimpin perang ketika itu. Maka akhirnya ciri-ciri orang ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti sudah tazkiyah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa orang ini, sahabat ini, pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan pasti Allah dan Rasulnya mencintainya. Makanya kemudian semua sahabat berangan-angan, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menginginkan kepemimpinan bukan karena kepemimpinannya, tetapi karena sifat yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam pada pemimpin perang tersebut. Nah, kemudian baru keesokan harinya Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil Ali dan ternyata memberikan bendera tongkat kepemimpinan tersebut pada perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam kondisi Ali bin Abi Thalib tertimpa romat, ketika itu masih kondisi sakit matanya. Habas waqa bi'aini, kemudian Rasulullah SAW meludah ke matanya dan sembuh. Nah, dari sini kita mengetahui takdir. Ya. Nah, inilah namanya takdir. Siapa yang menyangka ketika itu, karena Ali dalam kondisi sakit, ternyata diberi pucuk kepemimpinan. Sementara sahabat yang sehat, yang secara teorinya kemungkinan mendapatkan jabatan tersebut lebih besar. Dan ini pun berlaku, kita bisa menyaksikan sekian banyak kejadian. Nah, tidak ada yang tahu namanya takdir, kapan kita meninggal, kapan kita mendapatkan rezeki, kapan kita yang lain-lainnya. Nah, al-amru biyadillah, perkaranya murni tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa Ali bin Abi Thalib yang ketika suatu malam Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah masuk kepada rumah beliau tengah malam, mendapati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma dalam keadaan tidak sholat. Kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat, melakukan sholat? Maka kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, insya'a an yaba'atana ba'atana. Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk membangunkan kita, niscaya Allah akan bangunkan kita, artinya untuk kemudian melakukan salat malam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam raja'a ke muwallin, berpaling, wa maraja'a bi syai', wa maraja'a ila Ali bin Abi Thalib syai'an, tidak membalas ucapan Ali sedikit pun kecuali kemudian bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana kana aktsara syai' wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang kafir. Dan dari sini kita mengetahui syubhatnya sebagian ahli kubur. Kalau kemudian insyaallah kita nanti akan antum, kalau Allah mudahkan, kita akan belajar bersama kasyu syubhat. Di antara syubhatnya mereka, ketika kita membantah kesyirikan-kesyirikan mereka, kita bawakan sekian banyak ayat yang dimana memang ayat-ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang kafir, tentang orang kafir. Nah, kemudian mereka mengatakan, apakah kalian meletakkan ayat ini kepada kami? Artinya berarti kalian mengkafirkan kami, karena ayat ini turun kepada orang kafir. Maka kita jawab dengan hadis ini. Nah, apakah kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengkafirkan Ali dan Fatimah? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu dahulu betul-betul orang yang banyak mendebat. Ini tentang perdebatan orang kafir. Nah, maka kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Ini kaidah dalam permasalahan tafsir Al-Qur'an, yaitu apa? Al-ibrah, yang ibrahnya intinya itu bi umumil lafz, dengan keumuman lafz tersebut. Makna lafz tersebut apa maksudnya? Yaitu kandungannya, bukan dengan pengkhususan sebab ayat ini turun kepada siapa. Nah, sehingga ketika kita menasihati akhi takillah, kita bawa ayat-ayat tentang kesyirikan, haramnya kesyirikan yang lainnya, bukan berarti kemudian kita mengkafirkan orang tersebut. Nah, dan ini jawabannya dan bantahannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, yang ketika itu mereka hudatsal ahdin bil kufur, baru masuk Islam, baru meninggal kufuran. Nah, ketika melihat di situ ada sidrah tusamma bidzati anwat, ada sebuah pohon yang dinamakan dengan zatu anwat, di mana orang-orang musyrikin yanutu nabiha aslihatahum, menggantungkan pedang-pedang atau senjata-senjata mereka di pohon ini agar mendapatkan barokah. Wah, para sahabat baru masuk Islam. Nah, meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah ij'al lana dzatan wat kama lahum dzatan wat, ya Rasulullah buatkan juga kami sebuah pohon yaitu kami menggantungkan senjata kita untuk mendapatkan barokah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa? Padahal ini kejadian masih meminta dan tabarruk bukan pada syirik akbar, tapi syirik asghar. Oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dijawab dengan Allahu akbar, innaha sunan laqad kultum kama qalat banu Israil. Ketika mengatakan apa? Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Padahal beda. Kalau Ibnu Israil jelas melihat khuar, melihat sapi ijal, patung sapi kecil disembah oleh satu kaum setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, ya. Diselamatkan, melihat satu kaum menyembah patung sapi kecil, meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun. Ini Bani Israel. Ya, betul-betul super bandel. Subhanallah, baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kejaran Firaun. Nah, kemudian ini oleh Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan, dimasukkan kepada para sahabat tersebut. Nah, ada kemiripan dari sisi permintaan. Kalau yang ini jelas sesembahan, kalau ini karena enggak tahu. Nah, barakallahu fikum, sehingga tidak bisa untuk kemudian kita sampaikan ayat yang disitu tentang orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin dan yang lainnya kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengatakan kalian mengkafirin kita. Bukan seperti itu. Karena ibrahnya adalah apa? Dengan umum, keumuman lafaz isi dari ayat tersebut. Hadza huwa Ali ibn Abi Thalib. Nah, wa kana syaban salihan tazawwaja bi binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana madza'an. Sudah menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ini dari sini kita mengetahui bahwa ahlul fadail hum bashar. Orang yang memiliki keutamaan pun mereka adalah manusia. Normal. Sudah menikah masih madzaan, artinya madzaan sering bermadi. Les, ya syahwatnya kuat. Nah, masih muda, masih pemuda. Tapi sudah menikah. Nah, ingin bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam gimana ini caranya? Nah, karena sering bermadi keluar syahwatnya, wajar ini. Apakah hal ini kemudian mengurangi keutamaan Ali bin Abi Thalib? Abadan. Tidak sama sekali. Maka jangan ada yang mengatakan ini orang ini gila perempuan. Orang ini suka perempuan. Ini memang perempuan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan hubbiba ilayya atibun nisa. Dijadikan cinta kepada di dalam hatiku itu minyak wangi dan nisa. Oh, memang perempuan seperti itu. Kecenderungan laki memang kepada perempuan tinggi. Nah, ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadza Ali bin Abi Thalib. Yang kisahnya juga mungkin akhirnya menjadi syubhat bagi sebagian kaum wanita dalam masalah poligami. Silahkan berpoligami, tunggu tapi nanti setelah saya meninggal. Karena coba lihat, Rasulullah alaihi salatu wasallam berpoligami setelah Khadijah meninggal. Ali bin Abi Thalib berpoligami setelah Fatimah meninggal. Al-Muhim syubhat tentunya tidak benar. Tapi hakada, orang kalau sudah. Nah, ini terkadang ya namanya perempuan. Kita yang perlu ketahui, ana mendapatkan sekian banyak kejadian, ada yang bahkan sampai langsung bertanya ke ana, masuk ke ana, ummahat mengeluhkan tentang suaminya. Dan memang betul artinya di dalam tubuh kemudian benar, suaminya keliru, suaminya salah, suaminya bermaksiat. Tapi kemudian diperlakukan seolah-olah dia bukan suaminya, seolah-olah dia anaknya atau kakaknya atau adiknya. Nah, akhirnya cenderung maaf-maaf saja lancang dan berani kepada suaminya. Akhirnya membuat marah suaminya. Kita tidak membenarkan sama sekali suatu kemaksiatan. Yang salah kita katakan salah, tapi likulli maqam maqal. Pada setiap tempat ada caranya, ada ucapannya yang pas. Sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Innal mar'ata la tajidu halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Sungguhnya seorang perempuan tidak akan mendapatkan lezatnya iman sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Karena kita kadang jumpai sebagian wanita salihat ketika sebelum menikah luar biasa semangat ibadahnya, sholat malamnya, puasanya, membaca Al-Qur'annya dan yang lain. Ketika menikah dia mulai merasakan adanya kekosongan hati, dia mulai merasakan jauh dari Al-Qur'an, jauh dari mau berbuat puasa susah rasanya, mau melaksanakan sholat sunnah susah, alasannya sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan yang ini dan yang lainnya. Ada hiwar pembicaraan yang terjadi antara seorang wanita dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang wanita ini mengeluhkan kepada Syekh Al-Albani, setelah dia menikah mau sholat kayaknya jauh, tidak merasakan manisnya ibadah, manisnya iman. Sama oleh Syekh Al-Albani tanya, bagaimana perlakuan engkau terhadap suami? Kata perempuan, ya Syekh, as'aluka anil ibadah, anil siyam, anil salaw, wa anta tas'alani an haqqi zauj. Aku menanyakan engkau kepada engkau ya, aku bertanya kepada engkau ya Syekh, gimana ini kok anakku tidak mendapatkan manisnya iman, ibadah? Terus kenapa engkau balik bertanya kepada aku tentang bagaimana aku menunaikan hak-hak suami? Maka oleh Syekh Al-Albani dibawakan hadis ini. Dan ini benar. Nah, berapa banyak sekian wanita dengan alasan ingin ibadah, ingin yang lainnya, akhirnya mengurangi hak-hak suaminya. Nah, akhirnya selesai. Innal mar'ata la tajidu halawatal iman hatta tu'addi haqqa zawjiyah. Seorang perempuan tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai dia betul-betul menunaikan hak suaminya. Nah, barakallahu fikum. Ini perempuan. Termasuk hak suami untuk berpoligami. Nah, hanya suami. Seorang wanita tidak bisa melarang atau apalagi mengancam dan yang lainnya. Walaupun ini ana berbicara kepada wanita, kepada para suami, kepada para laki-laki, ya yang jangan kemudian merasa kegeeran artinya. Jangan terus ini dipakai akhirnya semena-mena, gak mikir. Enggak, sebuah amalan ada tata caranya, ada. Nasihat kepada wanita seperti ini. Jangan ambil ini untuk kaum laki-laki sebagai hujah semata-mata. Ya, kalau nasihat anak kepada laki-laki ya silahkan berpoligami, tapi ilmunya, adabnya, siapkan segala sesuatunya dan yang lain. Barakallahu fikum. Hadza huwa Ali bin Abi Thalib. Ditanya, hal indakum kitab? Apakah ada catatan kitab? Qala la illa kitabullah. Tidak ada kecuali kitabullah. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun. Atau pemahaman yang Allah berikan kepada seorang muslim dalam memahami hadis, dalam memahami nusus, dalam dan yang lain-lainnya. Au ma fi hadhihi sahifah. Berarti kata Ali, tidak ada, aku tidak memiliki catatan apa-apa dari kitab tertentu kecuali kitabullah Al-Qur'an, kemudian pemahaman, atau ternyata juga ada apa-apa yang ada di sahifah ini. Ternyata ada catatan. Nah, qala qultu fa ma fi hadhihi sahifah. Kemudian Abu Juhaifah bertanya, apa itu yang ada di dalam catatan tersebut? Qala al-aql, yaitu diat. Ya, dinamakan akal dengan diat dengan akal karena dahulu orang kalau memberi diat, diatnya itu kan adalah ketika membunuh ya. Ini juga pelajaran buat kita, hati-hati dengan masalah menghilangkan nyawa seorang mukmin. Tidak mudah. Diatnya 100 ekor unta. Kurang lebih berapa miliar, entah. Ekor, seekor unta harganya mirip dengan sapi atau lebih murah sedikit. 20 jutaan kurang lebih. Kalau 100 berarti 2 miliar. Ya, tidak mudah menghilangkan nyawa seorang muslim walaupun dia tidak menyengaja. Kalau menyengaja, kisos, selesai. Kecuali keluarga yang dibunuh mengampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Enggak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali khata, kecuali karena keliru, salah, enggak sengaja. "Wa ma yaqtul mu'minan wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin muslimah." Ini yang pertama, barang siapa yang membunuh seorang muslim secara tidak sengaja, maka wajib bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja ini untuk fatahriru qabati mu'minah. Yang pertama, membebaskan budak mukmin. Nah, ini hukumnya wajib. Kemudian berikutnya, wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kemudian yang wajib juga menyerahkan diyat 100 ekor unta kepada keluarga orang yang terbunuh. Illa an yasaddaku. Illa an yasaddaku. Kecuali apabila orang keluarga yang terbunuh tersebut mau bersedekah membebaskan dari diyat. Nah. Wa in kana min qaumin aduwil lakum fatahrir raqabatin mu'minah. Apabila seorang mukmin yang terbunuh tersebut dia hidup atau berasal dari suatu kaum yang mayoritas adalah orang-orang kufar, berarti hidup tengah orang-orang kafir, maka tidak ada kehormatan. Berperang, ikut berperang bersama orang kafir. Atau tinggal sendiri kafir, kaum muslimin mengadakan penyerangan, ikut terbunuh. Nah, dia tinggal bukan karena dakwah dan yang lainnya. Tidak ada alasan, bukan karena tidak memiliki kemampuan. Maka ya sudah enggak dapat diyat kalau kondisi mukmin seperti ini, karena memang tidak tahu. Hukum asalnya seorang mukmin diperintahkan untuk hijrah dari negeri kafir. Nah, maka tidak ada diyat. Tapi tetap wajib bagi orang yang bunuh tersebut apa? Fatahir raqabati mu'minah, tetap membebaskan budak. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau ada yang terbunuh, orang muslim tersebut terbunuh, ternyata dia dari satu kaum, dari satu tempat yang di mana memiliki perjanjian orang kafir, perjanjian dengan orang-orang muslim, berarti jelas terjaga darahnya negeri tersebut, orang-orang kafir tersebut, maka sama, berarti fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'minah. Dan juga dia wajib membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Ini hukumnya wajib untuk kemudian dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka dari sini kita mengetahui tidak mudah menghilangkan darah seorang mukmin walaupun tidak sengaja. Sekitar 2 miliar. Kalau pelakunya atau keluarga korban tidak ridho, khalas. Ya, harus dibayar, entah dicicil atau yang lainnya. Karena memang haknya mereka. Makanya hati-hati. Dengan kehormatan seorang mukmin, dengan jiwa seorang mukmin. Nah, ketiga, kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unta bil unta. Wajib qisas. Nah, hidung dengan hidung, mata dengan mata, diculak, balas culak. Nah, seperti itu. Kalau enggak, kalau ternyata sampai patah atau rusak, satu mata 50 ekor unta. Nah, satu jari 10 ekor unta. Enggak mudah ya, ikhwan. Matahkan, ini kadang terjadi. entah futsal atau yang lainnya, hati-hati. Ya. Nah, silakan bermain tapi tetap jaga jiwa seorang mukmin. Fisik seorang mukmin ini berharga ketika dia tidak melakukan pengkhianatan atau dosa. Bukan pencuri, bukan maling, bukan yang lainnya. Patah, saya patah. Waliyadzubillah. Memang tidak sengaja. Tapi biar tidak kemudian bermudah-mudahan, ini syariat. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tentang diat. Dinamakan dengan akal karena dahulu mereka yarbituna adiyah atau yarbituna nam, mengikat unta-unta mereka dibawa ke rumah keluarga korban bila iqal, dengan tali ditambatkan di untanya itu diikat dengan tali iqal, makanya dinamakan diat dengan iqal. Nah, ini yang ada di sahifah tentang permasalahan diat. Wajibnya seorang mukmin ketika membunuh secara sengaja membayar diat. Kemudian wafika kul asir, dan membebaskan budak. Mana'taka adwan minal abdi a'takallahu lahu minan nar adwan bi'udwin. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang membebaskan seorang budak walaupun anggota tubuhnya sebagiannya, maka Allah akan bebaskan bagian anggota tubuh itu dia dari neraka. Ini artinya sebuah permisalan. Apabila seorang membebaskan budak secara penuh, berarti keutamaannya Allah akan bebaskan dia secara penuh. Artinya jasadnya secara utuh dibebaskan dari api neraka. Apa mungkin budak dibebaskan setengah-setengah? Mungkin. Mungkin. Karena budak itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama dia sebagai manusia, tapi sisi yang kedua dia sebagai barang dagangan. Ini budak. Bagaimana barang dagangan? Ya barang dagangan. Ana dengan Ahad Razak, dengan Ah Salman, dengan Abu Fawas berserikat beli mobil Avanza, bisa? Sama budak seperti itu, bisa berserikat. Tapi ketika kita berempat ini memiliki budak, ana ingin membebaskan bagian ana. Ya sudah, seperempat dari bagian budak tersebut terbebaskan. Tapi 3/4 masih tertahan di pemilik. Nah, ini budak. Nah, maafkan ana keliru. Al-asir yaitu para tawanannya. Nah, ana keliru. Yaitu fikakul asir di sini. Ana karena teringat ayat dalam surat Al-Insan. Baik, hadis ini wa fikakul asir yaitu membebaskan tawanan. Kaif al-ayah? Naam. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebelumnya wa yakhafuna yawman adzaban yawman kana syarrun mustatira. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah. Ya. Berarti termasuk dari permasalahan yang ditekankan oleh agama Islam, yaitu fikak al-asir. Al-asir yaitu tawanan perang. Nah, kita kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, ada bagian dari kita, saudara-saudara kita yang tertawan, ini dianjurkan sekali untuk kemudian kita membebaskannya. Karena kalau tidak bisa menjadikan budak. Ya, sebagaimana tawanan perang orang-orang kafir bisa menjadi budak bagi kita, mereka pun saudara-saudara kita yang tertawan oleh orang kafir bisa menjadi budaknya mereka. Nah, wala yuktal muslim bi kafir. Dan yang terakhir dari isi sahifah tersebut adalah seorang muslim tidak dibunuh oleh orang kafir. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika seorang muslim membunuh seorang kafir, maka tidak bisa dikisos. Ya. Ar-Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan wala yuktal muslim bi kafir. Seorang muslim tidak bisa dibunuh dengan sebab seorang kafir. Walaupun dia membunuh orang kafir, maka tidak bisa dikisos. Tetap orang kafir tersebut apabila dia zimmi, orang yang dilindungi hartanya, dosa besar, dosa besar. Tapi tidak bisa kemudian orang muslim tersebut dikisos. Tapi di hukum dan hukuman yang lain, sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan, itu terserah. Tapi tidak bisa dikisos dari hukum syar'i. Sebagaimana hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yukta al-walid biwalad. Seorang orang tua, bapak atau ibu tidak bisa dibunuh dengan anak. Artinya apa? Ketika orang tua membunuh anak, tidak bisa dikisos. Dosa besar, dosa besar. Namanya membunuh, apalagi anak sendiri, kok tega sekali. Nah, tetapi orang tua tetap orang tua. Tidak ada jasa, sejelek-jeleknya orang tua, minimalnya apa? Dengan sebab mereka, kita ada di dunia ini. Dengan ada di dunia ini, kita bisa beribadah dengan, nah, minimalnya itu. Makanya ketika orang tua membunuh anak, dan ini dosa besar, tetapi saking berharganya kehormatan orang tua, ada perkecualian. La yukta al-walid, la yukta al-walid bil-walad. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Iya. Tapi orang yang keluarga yang dibunuh itu apakah diberitahu dulu bahwa sebenarnya dia itu? Harusnya. Ya itu hak dia soalnya. Hak dia. Nah, seharusnya seperti itu. Makanya enggak main-main perkara menghilangkan nyawa seorang muslim. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan jaya kita dari untuk kemudian kita menghilangkan nyawa seorang muslim. Nah, na'udzubillah. Harusnya seperti itu. Berat memang, perkaranya berat. Nah. Nah, fadlan. Gimana? Tertangkap, penjuru tangkap dihukumi oleh masa sampai meninggal. Nah, terus? Apa nama? Tolong diulangi kenapa? Setiap? Terkena diat? Ahad, nah. Allahu a'lam. Nah. Gak tahu. Karena memang teorinya dia melakukan dosa yang tidak berhak untuk dibunuh kan gitu. Tapi ana belum tahu. Coba nanti insya Allah di ana bahas insya Allah ya. Nah, baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.